Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam halaqah ilmiah, dan kali ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah kitab atau risalah yang berjudul Arba'una Hadithan Fit Tarbiyah Wal Manhaj. Risalah atau kitab ini karya Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan, diberi muqaddimah atau taqdim oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kitab Arba'una Hadisan Fit Tarbiyah Wal Manhaj berisi kumpulan 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj. Tarbiyah yang dimaksud adalah pendidikan dan perbaikan diri, sedangkan manhaj yang dimaksud adalah metode atau konsep mengajak orang lain kepada kebaikan. Untuk menyingkat waktu, karena risalah atau kitab ini berisi 40 hadis, maka kita akan masuk di hadis pertama. Al-hadithu al-awwalu, hadis pertama, قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya pun menuju Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dicapainya, atau hijrahnya untuk seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka nilai hijrahnya pun seperti itu. Ini hadis pertama yang disebutkan dalam risalah atau kitab ini. Hadis ini sekalipun kita sering mendengarnya, namun tentu saja syarat dengan faidah. Syarat dengan faidah sebagaimana disebutkan di sini, di antara faidah-faidah yang bisa kita simpulkan dari hadis tersebut, antara lain yang pertama adalah i'tibarun niyyah fi jami'il a'mal, pengaruh niat terhadap semua amalan. Artinya, amalan yang baik itu akan menjadi baik ketika didukung oleh niat yang lurus, niat yang benar. Tetapi niat yang lurus, niat yang benar tidak akan pernah bisa merubah amalan jelek menjadi baik. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita setiap kali melakukan amal ibadah untuk memeriksa, mengoreksi terlebih dahulu niat. Karena Nabi tadi mengatakan bahwa semua amalan itu bergantung kepada niatnya. Ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, kamalu adlillahi ta'ala wa annahu yu'ti man yasha bi fadlihi wa yu'adzibu man yasha bi 'adlihi wa la yadhlimu rabbuna ahada. Dalam hadis tadi ada keterangan tentang sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Adil, di mana Allah akan memberikan sesuatu kepada siapa yang dikehendakinya. Memberi karunia-Nya, memberi rahmat-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah akan mengazab siapa saja yang dikehendakinya sesuai dengan keadilan-Nya. Karena Allah Rabb kita tidak mendzalimi seorang pun dari kalangan hamba-hamba-Nya. Dalam hadis tadi Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diniatkannya. Ini gambaran tentang kesempurnaan keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah akan menghukum siapa saja yang dikehendakinya sesuai dengan keadilan-Nya. Orang yang niatnya baik, amalannya baik, tentu akan mendapatkan hasil yang baik. Demikian juga orang yang niatnya jelek, amalannya jelek, akan mendapatkan hasil yang jelek. Orang yang niatnya baik, amalannya jelek, akan juga menghasilkan kejelekan. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu selalu disesuaikan dengan jenis amalannya. Dan yang mempengaruhi amal itu adalah niat. Yang mempengaruhi amal itu adalah niat. Ini faedah yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-targhibu fil ikhlas. Hadis ini memberikan faedah kepada kita soal targhib fil ikhlas, motivasi, dorongan untuk selalu ikhlas dalam segala sesuatu. Karena keikhlasan adalah salah satu syarat diterimanya amal. Salah satu syarat diterimanya amal adalah ikhlas, selain mutaba'ah, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, falyamal amalan shaliha, maka hendaknya ia beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Itu di Quran surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Faedah yang keempat, anna man aradal ikhlas bisidqin u'ina alaihi. Faedah yang keempat, hadis ini memberikan keterangan kepada kita bahwa man aradal ikhlas bisidqin, siapa saja yang selalu ingin agar amalannya didasari oleh keikhlasan dengan benar, u'ina alaihi, tentu ia akan ditolong. Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tadi mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang berangkat hijrahnya itu memang untuk Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya pun dicatat untuk Allah dan Rasulnya. Artinya orang yang mengawali segala sesuatu dengan kebaikan akan Allah tolong dia untuk bisa mencapainya, untuk bisa mewujudkannya. Oleh karenanya penting sekali bagi kita ya, untuk selalu mengoreksi diri ya, muhasabah, luruskan niat setiap kali melakukan sebuah aktivitas. Nah, agar Allah Subhanahu wa taala meringankan, membantu segala aktivitas yang akan kita kerjakan. Selanjutnya, faedah yang kelima adalah at-tarhib minar riya. At-tarhib minar riya. Faedah yang kelima adalah hendaknya kita selalu waspada dari yang namanya riya. Menghindarkan diri dari yang namanya riya. Riya itu berarti melakukan sebuah amalan ya, untuk mendapatkan pujian dari manusia. Di mana setiap kali melakukan amalan itu ada keinginan agar dilihat oleh orang lain. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Orang yang hijrahnya untuk dunia atau demi menikahi seorang wanita, maka nilai hijrahnya seperti itu. Demikian juga seseorang ketika melakukan sebuah amalan tujuannya agar dilihat oleh orang lain, kemudian mendapatkan sanjungan, maka nilai amalannya pun akan hanya sampai di situ saja. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berikutnya, anna man arada bi amalihi ghaira wajhillahi taala wukila ila nafsihi. Orang yang dengan amalnya menginginkan selain wajah Allah, wukila ila nafsihi, maka akan Allah sandarkan amalan itu kepada dirinya. Artinya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu hanya untuk dirinya saja. Nah, selanjutnya, muwafaqatus sunnah lil Qur'an wa ta'kid ma ja'a fil Qur'an. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi, wa man kana yuridu harthal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Hadis di atas tadi yang kita baca itu sangat sejalan lurus atau katakanlah sangat sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya di Quran surat Asy-Syura. Di Quran surat Asy-Syura, man kana yuridu al-harthal akhirah nazid lahu fi harthihi. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka kami akan tambahkan baginya keuntungan tersebut. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka akan kami berikan sebahagian darinya, dan di akhirat ia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Artinya kalau seseorang melakukan sesuatu tujuannya untuk dunia, maka akan Allah berikan, tapi tidak sempurna itu pun, hanya sebahagiannya saja. Tapi kalau seseorang melakukan amalan untuk akhirat, maka akan Allah sempurnakan balasannya. Nah, ayat ini sangat cocok sekali, sesuai sekali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik, faedah selanjutnya yang terakhir dari hadis ini adalah anna qubulal amal la budda fihi min talazumis salah bainal ikhlas fil batin wal ittiba' fil zahir. Syarat diterimanya amalan itu harus ada keserasian, harus ada kecocokan, harus ada kesinkronan antara lahir dan batin. Kalau batinnya harus dalam keadaan ikhlas, sedangkan lahirnya harus ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amal itu akan diterima ketika dilakukan oleh seseorang saat lahir dan batinnya ada kesinkronan. Batinnya betul-betul dipenuhi dengan keikhlasan karena Allah, sedangkan lahirnya nampak kalau amal tersebut sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini penting sekali karena banyak orang yang melakukan sebuah amalan ya, yang nampak hanya keikhlasannya saja, nampak batinnya saja, tapi tidak sinkron dengan lahirnya. Banyak orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mereka ikhlas mengamalkannya. Amalan yang seperti ini tidak cukup. Ya. Amalan yang seperti ini tidak sampai masuk dalam kategori amal soleh. Nah. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang secara lahir amalan yang dilakukannya itu sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulnya, cocok dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak didukung oleh kondisi batin. Tidak ikhlas ketika mengamalkannya. Maka ini pun sama. Belum masuk dalam kategori amal soleh. Nah, itu diantaranya beberapa faedah, kesimpulan penting dari hadis pertama. Berikutnya al-hadithu al-thani, hadis yang kedua. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, meridhai Abdullah dan juga ayahnya Amr ibn al-As. Anak dan ayah dua-duanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina indallah ala manabira min nurin. Sesungguhnya orang-orang yang adil, al-muqsit, indallah, di sisi Allah, ala manabir min nurin. Orang-orang yang adil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat nanti, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. An yaminir rahman, di kanan Allah azza wa jal. Wa kilta yadaihi yaminun, dan kedua tangan Allah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Orang-orang yang adil yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka yang senantiasa menampakkan keadilan fi hukmihim, dalam hukum yang diterapkannya, wa ahlihim, dan adil terhadap keluarga-keluarganya, wa ma wallau, dan terhadap apa saja yang ada dalam tanggung jawabnya. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan penting dari hadis ini, pertama, annal adla fihi rif'atun fid dunya bimardatillah wa rif'atun fil akhirah ala tilkal manabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa keadilan itu adalah merupakan kedudukan yang tinggi di dunia, bimardatillah, dengan adanya keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tentu yang diharapkan oleh semua orang adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mendapatkan ridha Allah, maka ia berada di kedudukan yang tinggi di dunia. Dan salah satu upaya untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia adalah bersikap adil. Ya. Jadi keadilan adalah kedudukan yang tinggi di dunia, wa rif'atun fil akhirah, dan kedudukan yang tinggi di akhirat. Ala tilkal manabir, di mana disebutkan dalam hadis bahwa orang-orang yang adil itu akan berada di atas mimbar-mimbar. Mimbar-mimbarnya terbuat dari cahaya. Kita enggak perlu tanya seperti apa mimbarnya dan seperti apa cahayanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan secara detail kepada kita soal itu. Namun yang pasti itu salah satu gambaran tingginya kedudukan orang-orang yang adil nanti di mana? Di akhirat. Ya. Dan secara fakta orang-orang yang adil itu di dunia pasti disukai oleh semua orang. Pasti disukai oleh semua orang karena keadilan itu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Kita berharap dari siapapun untuk melakukan sesuatu secara apa? Adil. Secara proporsional. Secara objektif. Nah, semua orang yang adil di dunia pasti akan disukai, akan dicintai. Bahkan gembar-gembor semua orang memilih pemimpin itu harus pemimpin yang adil. Karena keadilan, ya, keadilan secara naluri itu sesuatu yang disukai. Nah, maka keadilan adalah kedudukan yang tinggi di dunia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama dari 7 golongan itu adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil, yang mampu menempatkan segala sesuatu dengan tepat. Berbicara tepat, berbuat pun tepat. Mengucapkan sesuatu benar-benar terbimbing, dan melakukan sesuatu pun demikian. Maka sangat wajar kalau Allah dalam Al-Quran memerintahkan untuk bersikap adil. Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk senantiasa adil. Wa idza qultum fa'dilu. Apabila kalian mengucapkan sesuatu, maka ucapkanlah secara adil. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa orang-orang yang adil di sisi Allah pada hari kiamat nanti akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Faedah kedua atau kesimpulan kedua dari hadis itu, annal adla nurun fid dunya wa qurratu ainin lil hakimi wal mahkum. wa jazaa'u dzalika nurun fil akhirah kama anna adh-dhulma dhulumatun fid dunya wa dhulumatun yaumal qiyamah. Keadilan adalah cahaya di dunia. Keadilan adalah cahaya di dunia. Artinya orang-orang yang adil di dunia ini adalah orang-orang yang pasti kentara, pasti nampak. Akan selalu disebut-sebut, akan selalu dielu-elukan. Apalagi kalau yang memiliki sikap adil tadi seorang pemimpin. Oleh karenanya keadilan itu cahaya di dunia. Wa qurratu ainin, dan penyejuk mata. Lil hakimi wal mahkum, bagi pemimpin dan rakyat. Bagi pemimpin dan rakyat. Kalau pemimpin adil, maka akan menjadi cahaya baginya dan penyejuk mata bagi rakyatnya. Lil hakim wal mahkum, demikian juga bagi rakyat. Kalau bicara soal adil, jangan hanya dituntut dari seorang pemimpin, tapi kita sebagai rakyat pun harus menegakkan keadilan. Jangan sampai tuntutan utama kepada pemimpin harus adil, sementara kita sebagai rakyat malah seringnya berbuat zalim. Gak bisa seperti itu. Tuntutan adil itu tidak hanya ditujukan untuk pemerintah, pemimpin, tapi juga kita sebagai rakyat harus adil. Kalau kita menginginkan pemimpin yang adil, maka kita harus menjadi rakyat yang adil, itu dulu. Kalau kitanya dalam keadaan banyak melakukan kezoliman, sampai kapanpun Allah gak akan menganugerahkan pemimpin yang adil. Jadi kalau kita mau pemimpin yang baik, kita dulu sebagai rakyat harus baik. Jangan bisanya cuma menuntut hak, tapi mengabaikan kewajiban. Ini salah. Ya. Kita ingin pemimpin yang bersih, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang soleh, tapi kita sebagai rakyat amburadul. Kondisinya kacau balau, jahat, banyak melakukan kezaliman, melakukan pelanggaran terhadap Allah. Gak mungkin Allah akan berikan pemimpin yang sesuai dengan harapan kita. Ya. Karena segala sesuatunya dimulai dari kita sebagai rakyat. Toh pemimpin itu juga asalnya datang dari mana? Rakyat, sama. Nah. Jadi keadilan adalah cahaya di dunia dan penyejuk mata bagi pemimpin dan sekaligus bagi rakyat. Wa jazaa'u dzalika nurun fil akhirah. Dan sebagai balasan dari hal tersebut, dari keadilan, adalah nurun fil akhirah, cahaya juga. Cahaya di akhirat. Kalau keadilan menjadi cahaya di dunia, maka akan juga menjadi cahaya di akhirat nanti. Ya. Kama anna dhulma, sebagaimana kezaliman adalah kegelapan di dunia. Siapa sih orang yang suka kepada kezaliman dan kepada orang yang selalu berbuat zalim? Enggak ada. Orang yang akalnya masih sehat tentu akan benci. Benci kepada setiap tindakan-tindakan zalim dan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Enggak suka melihat pemimpin melakukan kezaliman. Nah, ini orang yang akalnya masih sehat. Dengan demikian sepakat semua menyatakan bahwa kezaliman itu adalah keburukan, kegelapan. Ya. Kegelapan di dunia. Wa dhulumatun yaumal qiyamah. Kalau kezaliman merupakan kegelapan di dunia, maka akan jadi kegelapan juga di mana? Di akhirat nanti. Nah. Ini faedah yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, itsbatul yadaini lillah wa anna kiltaihima yaminun. Dalam hadis tadi Nabi SAW menetapkan adanya dua tangan bagi Allah Azza wa Jal. Allah memiliki yad, dua tangan. Jangan kemudian dipikirkan tangan Allah seperti apa. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi jangan dibayangkan. Cukup bagi kita untuk diimani. Ya, cukup bagi kita untuk diimani. Ada maknanya? Jelas ada maknanya. Seperti apa? Secara mudahnya sudah kita pahami, ya sudah kita pahami. Jadi nggak perlu dibahas. Intinya tidak sama antara tangan Allah dengan tangan makhluknya. Nah, cukup bagi kita untuk kita imani bahwa Allah memiliki tangan. Disebutkan dalam hadis tadi, kilta yadaihi, kedua tangan Allah. Kilta yadaihi, kedua tangan Allah. Dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya, kalau dirinya memiliki tangan. Ya, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa sih yang membuatmu enggan untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, jangan ditakwil ya, menjadi rahmat. Ya. Jangan ditakwil menjadi kekuasaan. Nah, salah satu makna yad, makna tangan, bila dilihat dari segi bahasa, bahasa Arab memang iya bisa diartikan sebagai apa? Kekuasaan. Tapi ketika Allah mengatakan, mengapa engkau wahai iblis tidak mau sujud kepada makhluk yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, ini menunjukkan kedua tangan secara zahir, sehingga iblis tidak mampu membantah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Kalau seandainya yang kedua tangan di situ diartikan kekuasaan, maka iblis akan membantah. Iblis pasti akan mengatakan, karena aku juga diciptakan dengan kekuasaan. Sedangkan iblis diciptakan dengan apa? Api. Ya. Nah. Wa anna kiltaihima yamin, dan kedua tangan Allah kanan. Kedua tangan Allah kanan. Jangan juga kemudian dipikirkan. Ya. Karena akal kita tidak akan mampu menjangkau hal-hal tersebut. Jangan dipikirkan seperti apa kedua tangan Allah kanan. Apakah kanan kiri tapi kanan semua, ataukah kanan kiri kiri semua, ataukah kedua-duanya ada di kanan. Kalau sudah mulai memikirkan seperti itu, berarti kita telah salah kaprah. Sebab kita menggambarkan Allah seperti apa? Makhluk. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Selesai sudah. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi jangan menebak-nebak, jangan menerka-nerka. Ketika kita mulai memikirkan, menerka-nerka, menebak-nebak, berarti kita sudah masuk dalam jurang kesalahan. Ya, cukup bagi kita untuk mengimaninya saja. Nah, kemudian faidah yang keempat, syumuliyatus sana 'alal 'adli. Sawa'un kana al-'adlu qawlan aw fi'lan aw siwa dzalika. Dalam hadis di atas tadi ada sanjungan yang sempurna meliputi semua bentuk keadilan. Sama saja apakah adil dalam bentuk ucapan atau adil dalam bentuk perbuatan atau selain itu. Semua bentuk keadilan itu akan mendapatkan sanjungan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti beberapa ayat yang menjelaskan hal ini, wa idza qultum fa'dilu wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli wa'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an yang isinya perintah untuk senantiasa menampakkan sikap adil. Nah, faedah yang kelima atau kesimpulan yang kelima adalah umumul adli ma'a kulli ahadin. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita soal keumuman sikap adil harus ditampakkan kepada setiap orang. Nah, kepada keluarga, kepada orang lain, kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Bahkan orang-orang kafir pun berhak untuk mendapatkan sikap adil dari kita. Ya. Nabi SAW mengatakan, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran. Hati-hati, waspadalah dari doanya orang yang terzalimi, wa in kana kafiran. Sekalipun orang yang terzalimi itu nyata-nyata kafir. Kafir di sini berarti non-muslim. Jadi non-muslim itu memang disebut kafir. Ya. Salah kalau punya pemikiran bahwa non-muslim tidak boleh disebut kafir. Ini sangat bertentangan sekali dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran. Demikian juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau non-muslim tidak boleh disebut kafir, lalu disebut apa? Ya. Lalu disebut apa? Nah. Di sini Nabi mengatakan ittaqu da'watal madlum. Hati-hati, waspadai doanya orang-orang yang terdolimi. Wa in kana kafiron, walaupun dia kafir. Enggak mungkin muslim. Pasti yang dimaksud dengan kafir itu non muslim. Fa innahu laisa dunaha hijab. Karena tidak ada penghalang ya antara doanya dengan Allah Azza wa Jalla. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena sesungguhnya keadilan itu akan lebih mendekatkan kepada takwa. Nah. Faedah yang keenam, talazumul adli ma'al amanah. Ada korelasi, ada hubungan antara keadilan dengan amanat. Sikap adil dan sikap amanah, itu ada korelasinya, ada hubungannya. Seseorang bisa menjaga amanahnya dengan baik, itu ketika memiliki sifat adil. Ketika memiliki sifat adil. Kalau tidak memiliki sifat adil, maka ia tidak akan pernah bisa amanat ya, terhadap sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan, wama wallau al-muqsitin, orang-orang yang adil itu adalah orang-orang yang adil dalam hukum yang diterapkannya terhadap keluarganya dan terhadap apa saja yang menjadi tanggungannya, termasuk amanat-amanatnya. Nah, kemudian faidah berikutnya atau kesimpulan berikutnya, ta'kidu ma ja'a fil Qur'an min anna khairal umal al-qawi al-amin. Hadis ini memperkuat apa yang telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya di Qur'an, penjelasan soal khairal umal al-qawi al-amin. Sebaik-baik pekerja itu yang kuat dan yang terpercaya. Yang kuat dan yang terpercaya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau jadikan pekerja, pegawai itu yang qawi, yang amin, yang kuat dan yang terpercaya. Yang kuat dan yang terpercaya. Orang yang kuat dan yang terpercaya biasanya adalah orang yang adil. Ya. Karena seseorang bisa menegakkan sesuatu dengan adil ketika memiliki kekuatan ya, dan ketika jujur. Kalau jujur, kemudian punya power, punya kekuatan, maka dua hal inilah yang akan membawanya berlaku apa? Adil. Oleh karena itu, yang layak untuk kita jadikan sebagai pekerja, bahkan pemimpin, adalah yang memiliki kekuatan dan yang jujur. Amin. Karena kedua hal ini akan mendorong seseorang untuk bisa menegakkan keadilan. Jadi kalau kita punya pegawai, punya karyawan, pilih yang qawi, yang kuat dan yang terpercaya, yang jujur. Kuat di sini tentu tidak hanya ya, tertuju pada kekuatan fisik, tapi juga lebih kepada kekuatan apa? Batin. Ya, lebih kepada kekuatan batin, karena kekuatan yang sesungguhnya itu adalah kekuatan lahir dan kekuatan batin. Kekuatan lahir dan kekuatan batin. Ya. Nabi SAW juga mengatakan bahwa orang yang hebat, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa pandai bergulat, pandai berkelahi. Ya. Bukan itu kata Nabi SAW. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang kuat apa? Hatinya, kuat batinnya, memiliki kekuatan iman. Itu diantaranya faidah atau kesimpulan penting dari hadis kedua. Selanjutnya hadis ketiga, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dikeluarkan juga oleh Imam Ibn Hibban dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaba an-nas yauma fathi Makkah. Kata Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, meridhai Abdullah dan ayahnya Ibnu Umar. Anak dan ayah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya termasuk sahabat yang begitu kuat dalam komitmennya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah menyampaikan khutbah di hadapan semua manusia pada hari putuh Makkah. Pada hari putuh Makkah. Dan ini termasuk khutbah yang sifatnya insidental. Ya. Khutbah yang sifatnya insidental. Karena khutbah Nabi SAW itu ada yang sifatnya rutin, ada juga yang sifatnya insidental. Ya. Kalau rutin seperti khutbah Jumat, selalu beliau menyampaikan khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Selain itu khutbah-khutbah yang disampaikan oleh beliau sifatnya ketika terjadi sesuatu. Ya. Ketika terjadi sesuatu. Dan Nabi SAW tidak menyampaikan khutbah wajangan nasihat kepada para sahabatnya setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik, tidak. Ya. Karena beliau SAW khawatir hal itu justru malah membuat sahabatnya menjadi bosan dan jenuh. Nah pada hari putuh Makkah disebutkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbah. Apa isi khutbahnya? Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad adhhaba ankum ubiyyatal jahiliyah wa ta'azzumaha bi abaiha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu telah menghilangkan dari kalian kesombongan ala jahiliyah dan pengagungan mereka terhadap leluhur-leluhurnya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang jahiliyah, ya, di antara ciri khas mereka adalah memiliki apa? Kesombongan. Ya. Kesombongan dan selalu bangga terhadap nenek moyang, para leluhur. Sombong, kemudian bangga dengan nenek moyang, bangga dengan leluhurnya. Ini jahiliyah. Ketika Islam datang, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Maka ajaran Islam menyelisihi apa yang ada di tengah-tengah kaum jahiliyah. Sehingga banyak orang pada saat itu ketika sudah memeluk Islam, hilang pada dirinya kesombongan ala jahiliyah. Dan tidak ada lagi dalam dirinya pengagungan, kebanggaan terhadap leluhur. Soal sombong, Nabi SAW mengatakan sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang-orang jahiliyah dulu, ya, di antara hal yang menyebabkan mereka sulit menerima dakwah Nabi SAW adalah karena kesombongannya, menolak kebenaran, kemudian meremehkan manusia. Mereka menganggap rendah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bukanlah dari kalangan orang yang terpandang, bukan dari keturunan bangsawan. Maka para ulama mengatakan bahwa salah satu sebab yang membuat seseorang tidak bisa mengikuti kebenaran itu adalah kibir. Adalah apa? Kibir, sombong. Tidak mau tunduk patuh, ya, di hadapan kebenaran. Meski sudah tahu kebenaran itu, ya, tapi tidak mau menerimanya. Ini akan membuatnya tidak bisa mengikuti apa? Kebenaran. Nah. Selain sombong, ternyata kaum jahiliyah juga dikenal bangga, ya, dengan leluhur. Bangga dengan nenek moyang, nenek moyangnya. Ini juga kata para ulama yang menjadi sebab seseorang tidak bisa untuk mengikuti kebenaran. Ya. Banyak orang yang menganggap kalau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mencela para leluhur. Ya. Dulu kaum musyrikin seperti itu. Sampai paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri Abu Talib tidak bisa diselamatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saat itu Nabi sangat ingin agar Abu Talib mengucapkan apa? La ilaha illallah di akhir hayatnya. Tetapi sulit karena dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya yang selalu menyinggung soal leluhur, selalu menyinggung soal nenek moyang. Kalau kamu mengikuti Muhammad berarti kamu tidak hormat kepada leluhur. Tidak menghargai nenek moyang kita. Sekali lagi, ini juga yang menyebabkan banyak orang di zaman sekarang ini sulit menerima apa? Kebenaran. Ketika disampaikan ayat, disampaikan hadis, disampaikan keterangan ulama, jawabannya, orang-orang tua dulu kita gak pernah mengajarkan seperti ini. Ini aneh. Ini sesuatu yang baru bagi kami. Kami gak bisa menerimanya. Banyak yang seperti itu. Ini ajaran tidak sesuai dengan leluhur kami. Orang-orang tua dulu kami gak pernah mengajarkan kami seperti ini. Kami gak bisa nerima. Kami sudah cukup dengan apa yang telah diajarkan oleh para leluhur kami dahulu. Kami akan mengikuti mereka. Alasan-alasan yang seperti itu, kalimat-kalimat yang seperti itu, sesungguhnya kalimat-kalimat yang dulu pernah diucapkan oleh kaum musyrikin. Jadi sama, tidak ada bedanya. The same. Ya, sama. Pada bae kalau kata orang Jawa. Sama. Enggak beda. Sarua. Ya. Gak ada bedanya. Kita harus hati-hati, ya. Kita harus hati-hati. Banyak orang yang seperti ini keadaannya. Ada lagi yang mengatakan, oh gak mungkin leluhur kami dulu mengajarkan hal-hal yang jelek, gak mungkin menyesatkan kita. Makanya kita tetap berpegang pada ajaran nenek moyang aki, ya. Ajaran nini, ajaran leluhur. Kalau ini sesuatu yang baru, ekstrim teuing, keras teuing, kan begitu. Ini bahaya. Rasulullah SAW mengatakan, Qad adhaba ankum, sungguh Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan ala jahiliyah dan pengagungan terhadap para leluhur. Leluhur. Diwanti-wanti, diingatkan oleh Nabi. Sudah bukan zamannya lagi lah untuk menyombongkan diri di hadapan kebenaran. Sudah bukan zamannya lagi berbangga dengan leluhur, dengan nenek moyang. Ya. Kalau mau menjalankan agama yang baik, ya, menjalankan agama dengan baik, dengan benar, maka ikuti Islam yang sesungguhnya bersumber dari Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fannasu rajulan, manusia itu hanya ada dua golongan, kata beliau. Barrun taqiyyun karimun 'ala Allah wa fajirun syaqiyyun hayyinun 'ala Allah. Golongan yang pertama adalah barrun taqiyyun, golongan yang baik, bertakwa, mulia di sisi Allah. Baik, bertakwa, mulia di sisi Allah. Golongan yang kedua adalah fajirun syaqiyyun hayyinun 'ala Allah. Golongan yang jahat, celaka, terhina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ada dua golongan saja. Barun, taqiyun, karim. Fajirun, syaqiyun, hayyinun. Yang baik dan yang jelek. Intinya kan begitu. Yang bir atau yang bar dan yang fajir. Hanya ada dua golongan manusia. Kalau enggak baik, berarti jelek. Ya. Kalau enggak selamat berarti celaka, kalau enggak mulia berarti terhina. Hanya ada dua golongan manusia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak mukmin ya kafir, kan ujung-ujungnya begitu. Kalau tidak kafir ya mukmin. Di mana fasik, di mana munafik, tergantung. Kalau kefasikannya tidak sampai menampakkan sikap tidak taat terhadap Allah secara totalitas, berarti dia masuk golongan kafir. Ya. Jadi kepasikannya ini membuat dia tidak taat ya, secara total kepada Allah, keluar dari ketaatan kepada Allah, maka masuk dalam golongan kafir. Tapi kalau setengah-setengah masih disebut mukmin. Di mana munafik sama juga. Kalau kemunafikannya ini kaitannya dengan akidah, ya, maka masuk dalam golongan kafir. Tapi kalau amali masuk, masih dalam golongan mukmin. Jadi manusia itu hanya dua golongan saja, barun taqiyun karim dan fajirun syaqiyun hayyinun. Wan nasu banu Adam. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia itu semuanya bani Adam, keturunan bani Adam, anak-anak Adam semuanya. Ini upaya ya, upaya dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kepada kita bahwa apapun, bagaimanapun kondisi kita, kita ini semuanya bani Adam. Kita ini semuanya bani Adam. Jadi untuk apa sombong? Untuk apa bangga dengan leluhur? Ya. Toh kita semua sama bani Adam. Wa khalaqallahu Adama min turab. Dan Allah ciptakan Adam itu dari tanah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian itu min dhakari wa untha, dari golongan laki-laki dan wanita. Ada golongan laki-laki, ada wanita. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya. Alim, khabir. Maha mengetahui, Maha tahu tentang segala hal. Itu potongan dari khutbah yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari putuh Makkah. Nah, kesimpulan penting dari hadis ini antara lain yang pertama, kamaludinil Islam. Gambaran tentang sempurnanya agama Islam. Sempurnanya agama Islam. Jadi gak perlu kita otak-atik lagi, karena Islam itu sudah sempurna ya. Kalau kita ingin mengetahui sejauh mana kesempurnaan Islam, maka berislamlah dengan ilmu. Berislam dengan ilmu ya. Amalkan Islam dengan ilmu, jangan mengamalkan Islam dengan kebodohan. Kalau mengamalkan Islam dengan kebodohan, nanti salah kaprah. Nanti salah kaprah ya. Nanti Islamnya sendiri yang malah dihina, Islamnya sendiri yang malah dikritik. Ada banyak orang yang satu sisi menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi di sisi lain secara pengamalan justru malah menjatuhkan Islam sebagai agamanya sendiri. Ya. Seperti orang-orang liberal, ya. Seperti orang-orang liberal, kan ada kata Islam di depannya, Islam liberal. Padahal sesungguhnya tidak pantas untuk menyematkan kata Islam di depan liberal. Sebab antara Islam dengan liberal ini dua hal yang bertolak belakang. Dari segi nama saja sudah salah ya. Kalau mau liberal, kalau mau Islam, Islam. Jangan digabungkan. Karena ini dua hal yang bertolak belakang. Tapi ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Ada orang-orang yang seperti itu sehingga yang terjadi bukannya memuliakan Islam, meninggikan kalimat Allah, ya. Menjaga Islam dengan baik, justru malah menjatuhkan Islam, memerangi Islam dari dalam. Ya. Ini repot. Ini yang sangat disayangkan. Dan banyak orang Islam yang tertipu. Banyak orang Islam yang tertipu. Seperti salah satu contohnya, ya, ada tokoh liberal yang bernama Ade Armando. Ya, bicara soal hadis-hadis yang di dalamnya ada larangan makan sambil berdiri, larangan makan dengan tangan kiri. Apa kata Ade Armando? Hadis-hadis yang semacam ini tidak perlu diikuti karena tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Karena tidak masuk akal. Apa urusannya Allah melarang makan sambil berdiri? Apa urusannya Allah melarang makan dengan tangan kiri? Coba. Ya. Ini salah satu contohnya. Banyak orang yang kemudian mencoba, ya, apa, membantah Ade Armando ini juga dengan akal. Coba saya ingin tahu jawabanmu sesuai akal, sesuai apa, rasiomu. Kenapa Allah menetapkan sholat maghrib 3 rakaat, menetapkan sholat isya 4 rakaat, tawaf 7 keliling, tidak 14 keliling atau 21 keliling? Apa jawabannya? Ya itu suka-suka Allah, kata dia. Ya ilaha illallah. Suka-suka Allah, katanya. Ini mempermainkan agama. Ya, kufur omongan kayak gitu. Nah, ini gambaran berislam tidak dengan ilmu. Akibatnya seperti itu. Ya. Mengamalkan ajaran Islam tanpa ilmu. Jadi salah kaprah. Islam itu sudah sempurna, tidak perlu diotak-atik, tidak perlu dikritik lagi ajarannya, karena Islam itu agama yang memang sumbernya wahyu, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa annahu qad dalla ala kulli mahmudin wa naha an kulli madhmum. Islam itu adalah agama yang telah menunjukkan kepada setiap hal yang baik dan melarang manusia dari setiap hal yang buruk, yang tercela. Gak ada satu perkara pun yang baik kecuali diajarkan oleh Islam, ditunjukkan oleh Islam. Dan tidak ada satu perkara pun yang buruk kecuali dilarang oleh Islam. Kalau kita mau bukti, contoh tentang hal ini, maka sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Jadi Islam itu betul-betul menjaga manusia seutuhnya. Menjaga pribadinya, menjaga akalnya, menjaga tubuhnya, jasadnya, menjaga semuanya, kehidupannya, keagamaannya, ya, semuanya. Ini gambaran dari kesempurnaan apa? Islam. Nah, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi, innallaha qad adhaba ankum rubiyatal jahiliyah. Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan pengagungan terhadap leluhur. Karena dua perkara ini, dua perkara yang buruk, dua perkara yang jelek. Allah telah menghilangkan kalian, artinya Islam datang mengajarkan kepada kalian untuk meninggalkan kesombongan-kesombongan gaya jahiliyah dan pengagungan-pengagungan terhadap apa? Leluhur. Nah, simpulan yang kedua, dhammut ta'adhum wat tafakhur bil aba wal ansab ala sabili takabur au tanaqus al-akharin. Ada celaan pada sikap mengagungkan dan sombong dengan leluhur serta nasab. Sombong, mengagungkan, menjunjung tinggi leluhur, nenek moyang, itu sebuah keburukan, celaan. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan al-fakhru bil ansab, sombong, bangga dengan nasab. Dan ini ya, bangga dengan nasab ini termasuk satu di antara empat perkara ya, yang ada di masa jahiliyah kemudian tetap dilakukan oleh umat ini sampai sekarang. Ya. Ada empat perkara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kebiasaan jahiliyah yang dilakukan oleh umat ini. Satu di antaranya adalah al-fakhru bil ansab, bangga dengan nasab, bangga dengan keturunan. Merasa berasal dari keturunan bangsawan, ya. Kemudian menyombongkan diri di hadapan orang lain. Ini hal yang mesti kita waspadai, ya. Kita harus ingat apapun dan bagaimanapun kita, kita semua adalah Bani Adam. Nah, oleh karena itu kesimpulan yang ketiga, annamani tasafa bidzalika fa fihi khoslatun min khisalil jahiliyah, siapa saja yang ada pada dirinya sifat yang disebutkan tadi, sombong dan bangga dengan leluhur atau nenek moyang ya, maka berarti dalam dirinya ada sifat-sifat jahiliyah. Nah, kalau zaman jahiliyah memang sudah berakhir masa jahiliyah itu ya, tapi kalau sifat-sifat jahiliyah nah, di sebagian umat ini masih ada. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat dari hadis ini adalah annamizanal tafadhul, mizan at-tafadhul al-haq bainan nas bittaqwa. Hadis tadi memberikan keterangan bahwa ukuran adanya perbedaan ya, ukuran yang benar soal adanya perbedaan di tengah-tengah manusia itu dengan takwa. Jadi ukurannya takwa. Artinya yang membedakan manusia antara satu dengan yang lainnya hanya takwa, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan apapun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, simpulan yang kelima, anna min asbabi zawal au takhfifit tafakhur tadhakkurul asl awal. Tadhakkurul aslil awal. Simpulan yang kelima, di antara sebab yang bisa menghilangkan rasa bangga, sombong atau meringankannya adalah tadzakkurul aslil awal, mengingat ya, mengingat aslil awal, mengingat asal muasal. Ini sebab yang bisa menghilangkan atau meringankan kesombongan. Nah, selalu ingat asal muasal bahwa kita adalah Banu Adam. Nabi mengatakan wan nas Banu Adam, manusia semuanya Bani Adam, keturunan Adam, dan Allah ciptakan Adam itu min turab, dari tanah. Nah, itu faedah atau kesimpulan akhir dari hadis yang ketiga. Dan ini menjadi akhir dari pertemuan kita sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.